semua di sini. Jangan kau cintai diriku, jangan kau inginkan aku. Singkirkanlah aku, jauhiku, tinggalkanlah aku di sini. Karena kini ku terlalu hilang rasa cintaku padamu. Lupakanlah semua cerita cinta yang pernah ada. Saat waktu pun berlalu, kan ku temukan pengganti dirimu. Jangan kau cintai diriku, jangan kau inginkan aku. Singkirkanlah aku, jauhiku, tinggalkanlah aku di sini. Karena kini ku telah cintaku padamu. Lupakanlah semua cerita cinta yang pernah ada. Inilah jalan yang terbaik untuk kita berdua.